Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Lanjutkan ridho wa tabyin sekarang fatwa Syekh Hamid Al-Ali. Qala Syekh Hamid Al-Ali hafizahullah jawaban lahu ala su'alin haula man yastaghitsu bil amwat وهل يؤذرون بالجهل وإليك نص السؤال والجواب عليه. Syekh Hamid Al-Ali hafizahullah berkata dalam rangka menjawab pertanyaan seputar orang yang istighosah minta pertolongan kepada yang sudah mati, apakah mereka diuzur dengan sebab kebodohannya atau tidak. Dan ini adalah teks pertanyaan dan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal akh Abi Ibrahim al-Jazairi. Ila fadilati Syekh Hamid al-Ali hafizahullah ta'ala. Penanyanya Abu Ibrahim al-Jazairi mengatakan, pertama, kasura fi biladina al-Jazair. Di negeri kami al-Jazair banyak wa khasatan fil awinatil akhirati, terutama akhir-akhir ini. Ba'dul umur asyirkiyati, sebagian urusan-urusan kemusyrikan, sadu'ail amwati wa zabhi indal kuburi li ghairillahi wa ghairiha. Seperti meminta kepada yang sudah meninggal dunia, sembelihan di pinggir kuburan untuk selain Allah dan yang lainnya. Wallahul musta'an. Fa'ba'dul ikhwati, ya'zuruna ha'ula'i biljahli, wa ya'tabirunahum mu'minina mislal muwahidin. Sebagian ikhwan mengudzur mereka dengan sebab kebodohan dan menganggap mereka itu sebagai orang-orang mukmin sebagaimana orang-orang muwahhidin. Wal ba'dul akhar yukaffirunahum wa yaquluna inna hadzal jahla la yu'tabaru mani'an fi takfirihim li'annahum baina azhuril muslimin. Dan sebagian yang lain mengkafirkan mereka dan mengatakan sesungguhnya kebodohan ini tidak dianggap sebagai penghalang dari pengkafiran mereka dikarenakan mereka hidup di tengah kaum muslimin. Arju min fadilati syaikhi tawdiha hadhihi al-mas'alati. Saya minta dari fadilati syaikh untuk menjelaskan permasalahan ini. Wa idza kana mumkinan an tuwaddiha lana mawani'a at-takfir, dan kalau mungkin juga engkau menjelaskan mawani takfir bagi kami. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, wa ma huwa hukmu syi'ati ar-rafidati? Apa hukum syi'ah rafidah? Fa minan nasi man yukafiruhum wa minhum man yastasni awamahum. Karena di antara orang-orang ada yang mengkafirkan mereka seluruhnya dan ada juga yang mengkafirkan dan mengecualikan orang-orang awamnya saja. Pertanyaan ketiga, minhum man yuqassim al-kufra, man yuqassimul kufra ila qismaini. Kufrun i'tiqadiyun yukhriju minal millati, wa kufrun amaliyun la yukhriju minal millati. Di antara orang-orang ada yang membagi kekafiran menjadi dua macam. Pertama, kufur i'tiqadi yang mengeluarkan dari millah, dan kedua, kufur amali yang tidak mengeluarkan dari millah. Wa qad sya'a hadza taqsimu inda ba'di talabatil ilmi. Pembagian ini, pembagian kekafiran ini telah menyebar di kalangan para sebagian pencari ilmu. Fama sihatu hadza taqsim, maka bagaimana kebenaran pembagian ini? Wa jazallahu asy-syaikha khairal jazai. Al-jawab jawabannya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ba'du. Syekh Hamid Al-Ali menjawabnya, alhamdulillah, amma taqsimul kufri ila i'tiqadiyyin yukhriju minal millati wa amaliyyin la yukhriju minal millati fa huwa khata'un. Adapun pembagian kekafiran menjadi kufur i'tiqad yang mengeluarkan dari millah dan kekufuran amali yang tidak mengeluarkan dari millah, maka pembagian ini adalah salah. Wa huwa min furu'i mazhabil murji'ati. Ini ya, pembagian ini termasuk cabang dari mazhab Murji'ah. li'annahum yaj'aluna al-imana wa tasdiqa, karena mereka Murji'ah menjadikan iman itu hanya tasdik, pembenaran, pembenaran hati, wal amalu kharijun musammahu, sedangkan amal itu apa di luar penamaan iman. Wal fal kufru idzan indahum la yakunu illa bitakdir, sehingga kekafiran menurut mereka tidak lain kecuali dengan pendustaan. Pendustaan kaitan dengan i'tiqad. Jadi pembagian kufur amali yang tidak mengeluarkan dari mila dengan kufur i'tiqad yang mengeluarkan dari mila itu adalah pembagian akibat dari pemahaman irja. Amma inda ahli sunnati, adapun menurut ahli sunnah, fal imanu qawlun wa amalun. Qawlul qalbi wa huwa tasdiqu wa qawlul lisani wa huwa nutqu wa amalul qalbi wal jawarihi wa minha al lisanu. Adapun menurut ahli sunnah, iman itu ucapan dan amalan. Ucapan hati yaitu pembenaran, tasdik itu ucapan hati. Dan ucapan lisan maksudnya dua kalimat syahadat. Lisan. Terus amal al-qalbi, amalan hati. Amalan hati seperti mahabbah, khauf, roja, itu amalan hati. Dan di antara juga, amalan anggota badan. Wa minha al-lisan, dan di antaranya amalan lisan. Fayakunul kufru aidan bil amal, sehingga kekafiran pun bisa dengan perbuatan. Kama yakunu bil i'tiqad, sebagaimana kekafiran bisa dengan keyakinan. Kama annal imana kadzalika i'tiqadun wa amalun, sebagaimana iman juga adalah ada yang i'tiqad dan ada yang amal. Jadi konsekuensi membagi iman itu adalah keyakinan dan amalan, berarti kekafiran juga ada yang keyakinan saja, ada yang amalan saja, atau kedua-duanya. Wa dzalika mislul istihza'i bid-din, seperti yang dengan amalan itu istihza' bid-din, kan seolah-olahkan dengan lisan. Wa sabbin nabiy sallallahu alaihi wasallam, menghujat nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lisan. Wa sujudi lil asnam, sujud kepada patung. Wa tawjihul ibadati li ghairillahi ta'ala, memalingkan ibadah kepada selain Allah, bentuk ibadah apa saja masuk pemalingan hak hukum atau loyalitas. Wa mudhaharatul musyrikin 'alal muslimin, dan seperti membantu orang-orang musyrik dalam memerangi kaum muslimin. Wa nahwiha min nawaqidil imanil amaliyati allati yukaffaru fa'iluha kufran mukhrijan minal millati wa illam ya'taqid istihlalaha. Dan pembatal-pembatal iman lainnya yang sifatnya amali, yang mana pelakunya dikafirkan dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, walaupun dia tidak meyakini kehalalan itu. Jadi orang menghujat Nabi, walaupun dia menganggap itu haram, tapi melakukannya maka dia kafir. Bagaimana orang memperlakukan undang-undang, walaupun dia mengatakan, saya tahu undang-undang ini batil, tapi dia memvonis berdasarkan undang-undang itu sama seperti orang sujud kepada berhala, terus mengatakan, saya tahu ini batil. Itu tidak dianggap. Karena kekafirannya bukan karena keyakinan, tapi karena perbuatan. Wa qad basattul qawla fi hadzal babi fi risalatin bi unwan ar-raddu 'ala murji'atil 'asri bi uslubin sahlin lil mubtadi'in fil 'ilmi 'ala tariqatil hiwar. Saya telah memaparkan bahasan ini di bab ini dalam risalah dengan judul Ar-Raddu 'ala Murji'atil 'Asri, bantahan terhadap Murji'ah gaya baru, dengan uslub yang mudah bagi para pemula dalam mencari ilmu. Ala tariqatil hiwar, dengan metode hiwar ya, diskusi, dialog. Wa yumkinukum muraja'atuha fi ruknil maktabati fil mawqi', dan engkau kalian bisa merujuknya di bagian perpustakaan di mauqi', di apa, di situs ya, situs mauqi', situs. Nah, itu pertanyaan kaitan dengan pembagian kufur jadi i'tiqadi dan amali, itu pembagian yang tidak ada dasarnya dalam manhaj Ahlus Sunnah. Wa ammal akifuna ala al-quburi wal adrihati yasjuduna laha wa yazbahuna laha wa alaiha yatawakkalun wa ilaiha yuwajjihuna du'aahum. Adapun orang-orang yang i'tikaf di kuburan, duduk-duduk di atas kuburan, adrihah dan adrih itu kuburan yang dikeramatkan. Mereka sujud kepadanya dan menyembelih untuknya, dan mereka tawakal kepadanya, dan mereka menghadapkan doa mereka ke kuburan tersebut. Fahum musyrikun, maka mereka dihukumi sebagai orang. Mereka itu orang-orang musyrik. Yuh kamu bikufrihim fi ahkamid dunya. Mereka diponis kafir dalam hukum dunia. Jadi orang-orang yang mengaku muslim yang melakukan kemusyrikan, mereka dihukumi musyrik dalam hukum dunia. Wa amma fil akhirati, adapun di akhirat, fa in balagat humul hujjatur risaliyatu fasabiluhum sabilul kuffar. Kalau di akhirat, kalau memang hujah itu sudah tegak, hujah risaliyah kepada mereka sudah tegak, maka mereka apa menempuh jalannya orang-orang kafir, maksudnya masuk neraka. Wa ilam tablughum al hujjatur risaliyatu, kalau belum sampai hujah risaliyah, fa hukmuhum fil akhirati hukmu ahlil fatrati. Maka kalau belum sampai hujjah risaliyah kepada mereka, maka status di akhirat mereka seperti ahli fatrah. Jadi mereka tidak langsung masuk neraka, tapi diuji. Kan? Kalau taat, masuk surga. Kalau tidak taat, masuk neraka. Tapi di dunia mereka hukumnya musyrik. Amma fid dunia, adapun di dunia, falahum ahkamul kuffar. Mereka statusnya hukum-hukum orang-orang kafir yang melekat pada mereka. Sawa'un uqimat alaihimul hujjatu am lam tuqam. Baik hujah sudah tegakkan kepada mereka maupun belum. Li'annahu la yasihhu itlaqu ismil islam ala ahli syirkil ladzina ya'buduna ma'allah ilahan ahar. Karena tidak sah menyematkan status Islam kepada pelaku syirik yang di samping beribadah kepada Allah juga kepada Tuhan yang lain. Jadi tauhid dan syirik itu dua hal yang kontradiksi. Disebutnya naqidan la yajtami'an wala yartafi'an. Dua hal yang kontradiksi yang tidak bisa kumpul pada satu, pada seseorang dalam satu waktu. Dan tidak bisa lepas dari satu orang dalam satu waktu. Ya kayak tembok seperti siang dan malam itu kan. Tidak mungkin dalam satu malam, satu waktu, satu tempat, siang dan malam itu kan. Mesti salah satunya. Kalau enggak siang pasti malam. Terus dalam tidak mungkin malam dan siang ini hilang dua-duanya. Mesti salah satunya tersemat. Begitu juga orang, satu orang, sipulan namanya Zaid. Pada satu waktu tidak mungkin dia itu musyrik juga muslim atau muwahhid. Terus tidak mungkin dua-duanya tidak ada pada diri dia. Mesti salah satunya. Kalau enggak muslim ya, musyrik. Jadi tidak mungkin itu. Islam disematkan kepada pelaku syirik yang di samping beribadah kepada Allah, juga mereka beribadah kepada yang lainnya. Wa illa kana ismul islami yutlaku ala amraini mutanaqidaini ghayatat tanaqudi. Karena kalau tidak demikian, berarti sematan Islam itu disematkan kepada dua hal yang kontradiksi, yang sangat kontradiksi. Dan maksudnya pelaku syirik, tapi disebut muslim juga, itu kan kontradiksi. Bal huma a'zamu mutanaqidina fil wujud. Atau a'zamu mutanaqidaini fil wujud. Justru, bahkan syirik dan tauhid ini adalah dua hal kontradiksi terbesar dalam realita kehidupan ini. Wa huma at-tauhid wa syirk, yaitu tauhid dan syirik. Wa ma'lumun min ad-dini wa kulli dinin, dan sudah diketahui dari din ini, wa kulli dinin ba'atsallahu bihi nabiyyan aw arsala bihi rasulan, dan dalam setiap agama yang mana Allah mengutus nabi dengannya dan mengutus rasul dengannya, anna itlaqa mil islamil ladzi huwa dinul anbiya jami'an la yasihhu illa ala ahli tauhid. Bahwa penyematan nama Islam yang merupakan agama para nabi seluruhnya tidak sah disematkan kepada orang kecuali kepada orang yang bertauhid. Jadi maksudnya kalau orang melakukan syirik akbar langsung sematan langsung musyrik, tidak bisa disematkan musyrik. Wal wajib alaina isalud da'wati ilaihim, dan kewajiban kita adalah menyampaikan dakwah ini kepada mereka. Mereka memang musyrik, tapi kita tahu mereka musyrik, kita juga punya kewajiban dakwah. Fa inna Allah ta'ala amarana an nuqima al-hujjata 'ala al-khalqi, karena Allah memerintahkan kita untuk menegakkan hujjah kepada makhluk. Berkaitan dengan orang yang melakukan syirik akbar, baik sudah tegak hujjah maupun belum, mereka secara duniawi dihukumi musyrik. Wa amma mawani utakfiri, adapun mawani takfir, fahiya fi sya'ni man indahum aslu syahadataini. Mawani takfir ini diberlakukan pada orang yang punya tauhid. Walakinnahum atau bikufrin mukrohina alaihi. Akan tapi mereka dipaksa melakukan kekafiran. Berarti mawani ikrah berlaku bagi dia. Itu kan. Orang ini muslim bertauhid. Terus dipaksa melakukan kekafiran. Maka dia tidak bisa dikafirkan. Kenapa? Ada mawani ikrah. Au jahlan mimma yakhfa ala amsalihim. Atau orang punya tauhid, tidak melakukan syirik, terus melakukan kekafiran karena kejahilan dalam kekafiran yang khafiyah, gitu kan. Satu yang khafi dalam masalah-masalah yang khafi, fala yuhkamu alaihim bil kufri illa ba'da iqamatil hujjati. Maka tidak diponis kafir kecuali setelah penegakan hujjah. Jadi orang punya tauhid terus jatuh dalam kekafiran yang sifatnya khafi karena kejahilan, tidak dikafirkan sampai tegakkan hujjah. Orang mengingkari umpamanya kalau dalam kaitan masalah khafi yang itu khuluqul Quran, atau kalau orang yang baru masuk Islam, orang baru masuk Islam sudah bertauhid, hidup di tengah kafir asli, tidak tahu wajibnya salat, gitu kan. Kan bagi semacam dia khafi kan, karena memang dihidup baru masuk Islam terus setengah orang kafir asli, maka tidak dikafirkan kecuali itu ya kan. Wa zalika mislu arabiyyin arafa tauhid. Ini seperti orang Arabi. Arabi itu orang yang hidup di pedalaman, kalau di kita orang apa? Orang Baduy atau orang suku-suku pedalaman, orang-orang kayak kalau di kita suku Dani itu kan, itu namanya Arabi. Karena Arabi itu bukan orang Arab aja. Setiap orang yang hidup di pedalaman disebut Arabi. Dia mengenal tauhid, tahu tauhid. Dia bertauhid. Ghoir annahu ankara siyam li jahlihi bihi. Akan tapi dia mengingkari wajibnya saum karena ketidaktahuannya. Li annahu nasya'a fi badiyatin ba'idatin, karena hidup di pedalaman yang jauh. Fa hadza la yukaffaru hatta tuqama alaihi al-hujjatu. Maka ini tidak dikafirkan sampai tegakkan hujjah. Jadi orang punya tauhid, terus mengingkari kewajiban syariat, menghidup di pedalaman yang jauh, wajar kan tidak tahu kan? Tapi kalau hidup di tengah kaum muslimin, lain lagi itu. Orang sudah lama masuk Islam, kemudian dia punya tauhid, tapi mengingkari wajibnya sholat, sedangkan hidup di tengah kaum muslimin, sudah lama masuk Islam, itu kafir itu kan? Karena tidak diuzur. Atau contoh yang lain, au muslim. Arafa tauhid, orang muslim tahu tauhid, mengamalkan tauhid, walakinnahu nasya'a fi biladil gharbi, tetapi hidup di negeri barat kafir asli. Fa ankara hijabal mar'ati, itu mengingkari kewajiban hijab bagi perempuan. Fala yukaffaru hatta tuqama alaihi hujjatu, maka tidak dikafirkan sampai tegakkan hujjah. Jadi kan pedalaman atau negeri kafir asli itu kan mazannah al jahal, itu kan tempat ketidaktahuan terhadap hukum syariat. Makanya disini contohnya orang muslim yang bertauhid dulu kan, terus mengingkari syariat. Karena kalau tidak mengamalkan tauhid tidak disebut muslim. Wa'arifu musliman min ahli sholat. Saya mengetahui seorang muslim yang rajin sholat. Ila taqaitu bihi zata marratin fi Amerika. Fi ziyaratin. Saya bertemu dengan dia satu kali di Amerika. Dalam satu kunjungan. Fakana yajhalu anna Allah ta'ala faradu alal mu'minatil hijabah. Dia tidak mengetahui bahwa Allah mewajibkan hijab atas wanita mu'minah. Waqala, dan dia berkata, ma wallahi ma'alimtu illa qabla salasi sanawatin. Demi Allah, saya tidak tahu kecuali setelah 3 tahun ini. Fahajabtu imra'ati. Maka setelah saya tahu, maka saya menyuruh istri berhijab. Jadi maksudnya, orang ini bertauhid, sholat, tapi tidak tahu, mengingkari apa, tidak tahu wajibnya hijab. Hidup di kafir asli. Itu wajar, tidak tahu. Wa ala ayyati halin, bagaimanapun keadaannya, man kana indahu aslul Islam, barang siapa yang memiliki pokok keislaman itu tauhid, mimman yasihu an yutlaqu alaihi ismul Islam, dari hal-hal yang dari kalangan orang yang sah untuk disematkan sematan Islam, walakinnahu waqa'a fi mukaffirin jahlan, akan tapi dia jatuh dalam hal yang mengkafirkan karena kebodohan. Fala yuhkamu bi kufrihi, maka tidak divonis kafir illa ba'da iqamatil hujjati, kecuali setelah penegakan hujjah. Jadi orang punya tauhid terus melakukan atau mengucapkan kekafiran yang apa, yang kaitan dengan syar'i itu kan, atau kaitan dengan masail khafiyah, karena ketidaktahuan, maka tidak dikafirkan sampai ditegakkan hujjah. Itu kalau punya tauhid. Wa amma man lam yabqa ma'ahu aslul Islam, adapun orang yang sama sekali tidak memiliki aslul Islam, tidak punya tauhid, tidak tersisa tauhidnya, kalladzina ya'kufuna 'alal adrihati wal quburi sujjadan wa ruk'an, seperti orang-orang yang ya i'tikaf di kuburan-kuburan keramat, selain sujud dan ruku, wa ya'taqiduna annaha tatasarrufu fil maradhi wasyifa, dan mereka meyakini bahwa kuburan ini bisa apa, berperan dalam memberikan penyakit dan kesembuhan, wal imana wal imatati wal ihya, menghidupkan, mematikan dan menghidupkan, warizki lil ahya, dan memberikan rezeki bagi yang orang-orang yang hidup. Faha ulai musyrikun, maka mereka itu orang-orang musyrik. Ma araful islam aslan, tidak mengenal Islam sama sekali. Fayud'auna ila dinil Islam, maka mereka diajak kepada agama Islam, kepada tauhid. Jadi orang-orang yang melakukan kemusyrikan, mereka didawahnya kepada tauhid. Dia arifuhu, supaya mengetahuinya. Wala yuqal, dan tidak boleh dikatakan, la nukafiruhum hatta tuqama alaihimul hujjatu. Kami tidak mengkafirkan mereka sampai ditegakkan hujjah kepada mereka. Tidak boleh ngatain gitu. Tapi apa? Bal yuqal, tapi yang benar dikatakan, la nahkumu bi islamihim hatta ya'rifu tauhida wa yuqirru bihi wa yuz'inu lahu. Kami tidak menghukumi keislam mereka sebagai orang muslim sampai mereka mengenal tauhid, mengakuinya dan tunduk kepadanya. Jadi orang-orang yang melakukan syirik akbar, baik karena kebodohan atau apapun, tidak boleh kita mengatakannya, kita tidak mengkafirkan mereka sampai kita tegakkan hujjah. Karena mereka memang bukan orang yang muslim atau bertauhid. Tapi yang benar, tidak, kami tidak menghukumi keislaman mereka sampai mereka mengenal tauhid dan mengamalkan. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.